dengan cara dia bersabar untuk berta'lim. Nah, ini motivasi. Ketika dia mendengar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menitih jalan untuk mendapatkan ilmu din, ilmu Islam, maka Allah akan bukakan bagi dia, Allah bentangkan bagi dia jalan menuju al-jannah. Ketika dia mendengar ini, dia enggak ingin beranjak dari rumah Allah ketika dia menghadiri ta'lim. Ketika dia mendengar hadis yang seperti ini, dia akan bersabar karena dia tahu dengan itu dia Allah akan bukakan jalan menuju jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dia ingat al-jannah yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Telinga kita tidak pernah mendengar jenis kenikmatan yang seperti itu. Tidak pula pernah terlihat oleh mata kita. Kalau kita di dunia telah melihat berbagai macam kenikmatan, kita lihatnya baik secara langsung maupun hanya sekedar dalam bentuk gambar. Tetapi di akhirat nanti di jannah, enggak pernah itu terlihat, wala juga terbetik di hati manusia ini. Kalau ketika kita mendengar hadis ini, yang akan mendorong kita adalah iman, yang akan mendorong kita adalah ikhlas. Dan itu semua ikhlas dan iman akan melupakan segala bentuk kepentingan kita, akan melupakan segala bentuk rintangan yang ada di depan kita. Dan tentunya kita berharap semua, saya pribadi dan para hadirin semuanya, untuk diberi oleh Allah taufik. Taufik itu mahal sekali. Bimbingan untuk beramal dengan ilmu, bimbingan untuk bisa berjalan di atas apa yang Allah ridhoi itu sangat mahal sekali. Berapa banyak orang mengerti ilmu tetapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengannya. Berapa banyak yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini para hadirin, sehingga apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Yang pertama, doa kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak ibadah kepada Allah agar oleh Allah dibimbing hati kita. Yang ketiga, sabar di atas segala kesulitan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada mungkin yang lainnya, sudah sisa 4 menit. Nah, tafadhal. Mengembangannya masalah selawat nariyah, apakah itu termasuk syirik isinya selawat nariyah tersebut? Naam, itu syirik akbar. Syirik akbar yang tadi kalau kita kembalikan, Abu Lahab dan Abu Jahal enggak pernah mengatakan seperti itu. Coba dalam selawat nariyah ini dikatakan Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Sampai sini masih enggak ada masalah. Berikutnya dinyatakan ini kan selawat nariyah? Ya. Betul. Nah, alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. La ilaha illallah. Yang dengan Muhammad ini tadi terlepaslah segala bentuk tali kesulitan yang mengikat. Nah, tali kesulitan apa saja? Kemiskinan. Tali kesulitan enggak punya anak. Tali kemiskinan gagal di dalam karirnya. Nah, itu bisa lepas dengan Muhammad ini. Wa tanfariju bihil kurab. Dan dengan Muhammad inilah yang terpecahkan segala bentuk kesempitan dan kesulitan. Subhanallah. Padahal Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan di Al-Quran, Qul inni la amliku li nafsi darran wala naf'a illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'. Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka itu, umumkan, sesungguhnya aku enggak memiliki sedikit pun kebaikan atau menghindarkan dariku dari berbagai macam bahaya sedikit pun, kata Rasul, enggak mampu aku terhadap dirinya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, bahwa besok akan terjadi musibah, besok akan menimpa suatu penyakit kepadanya, besok akan datang kemiskinan dan kefakiran, niscaya kata Rasulullah, aku akan memperbanyak kebaikan dan sama sekali tidak bisa menyentuh kepadaku satu kejelekan pun. Tentunya enggak akan ditimpa Rasulullah oleh sebuah panah yang menimpa ke gigi gerahamnya di perang Uhud. Ketika terkena panah dan sampai berdarah, Rasulullah pecah gigi gerahamnya. Kalau Rasulullah bisa menghindarkan atau menyelamatkan dirinya dari musibah, tidak akan terkena itu. Tidak akan terjadi ketika Rasulullah SAW diberi sebuah paha kambing oleh seorang wanita Yahudi yang telah dibubuhi racun. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin ketika datang kepada seorang yang soleh menurut mereka, atau diistilahkan kiai atau habib ataupun sayyid, nah, ketika datang hati-hati hatinya yang ikhlas. Kalau enggak ikhlas, Tuan Habib tahu, bisa kualat nanti. Subhanallah, Rasul enggak tahu, diberi racun, jangankan dalam hati, diberi racun barang yang zahir ini, enggak faham Rasulullah dimakan dengan lahapnya, sampai Rasulullah menyatakan sebelum meninggalnya, sesungguhnya racun yang diberikan oleh wanita tersebut yang dibubui di daging kambing tersebut tetap menyakiti aku sampai hari ini. Terasa sakitnya sebagai manusia biasa, enggak kebal Rasul. Ya, Rasulullah enggak kebal. Padahal Rasul adalah manusia terbaik, makhluk tercinta di sisi Allah, yang lebih Allah cintai dibandingkan Jibril sekalipun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidaklah menjadi manusia yang kebal dan tahan terhadap musibah. Berdarah Rasul, sakit, terkena racun dan terpengaruh kepada tubuhnya. Ini Nabi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selain Rasul? Inilah apa yang tersimpan dalam salawat nariyah. Dan ada yang lebih parah ada ini, insyaallah mudah-mudahan tersampaikan di majlis lainnya. Insyaallah ta'ala ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.